والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ومسلمين والمسلمات رحمنا ورحمكم الله. الحمد لله sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat beserta salam semoga dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim. Kita masuk ke bab 363. Bab 63. Babul dalili ala anna al-muslima la yanjus. Ala anna al-muslima la yanjus. Bab dalil atas bahwa orang muslim itu tidak najis. Hadis 824. Wahdathani Zuhair ibn Harb qala hadathana Yahya ya'ni ibn Sa'id qala Humaydun hadathana Ha wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wal lafdu lahu qala hadathana Ismail ibn Ulayya عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لاقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسد فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Hurairah bertemu dengan Nabi di sebuah jalan dari jalan-jalan di kota Madinah. Wahwa junub, dia sedang junub pada saat itu. Fansanda, secara diam-diam dia mundur dari jalannya, yakni menghilang. Fadhahaba alhamdulillah. Ya di pusat. Fadhahaba faghtasal. Jadi diam-diam dia pergi dan mandi. Fatafaqqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mencari dia, mana dia Abu Hurairah? Kok enggak ada kelihatan? Falamma ja'a, ketika dia sudah datang kepada Nabi, qala, lalu Nabi mengatakan, aina kunt, di mana kamu tadi? Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, qala ya Rasulullah, laqitani wa ana junub. Engkau menjumpaiku tadi, aku sedang junub. Fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil. Aku tidak suka untuk duduk bersamamu sampai aku mandi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tidaklah najis. Hadis 825. Haddatsana Abu Bakar ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا قال إن المسلم لا ينجب لا ينجب لا ينجس لا ينجس. Dengan sanadnya kepada Hudzaifah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpainya sementara sedang junub. Fahada anhu, dia minggir, yakni menjauh dari Nabi. Lalu beliau pergi mandi. Kemudian dia datang dan dia mengatakan, "Tadi aku junub." Lalu Nabi mengatakan, "Orang muslim itu tidaklah najis." Dua hadis yang mulia ini kita ambil beberapa pelajaran di dalamnya, bahwa hadis ini menunjukkan aslun azimun fi taharatil muslim hayyan wa maita. Hadis ini merupakan dalil atau dasar yang agung, menjadikan pokok dalil tentang kesucian seorang muslim, baik hidup maupun wafat. Jadi muslim itu tidak najis, suci. Bersentuhan kita dengannya tidak menjadi najis, baik hidup maupun mati. Fa'ammal hayy, adapun orang yang hidup, fatahirun bi'ijma'il muslimin, dia adalah suci berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta janin, sampai janin yang keluar dari rahim, idza alqathu ummuhu wa 'alayhi rutubatu farjiha, sampai janin kalau seandainya digugurkan, artinya keluar dari rahim, ya, dari rahim ibunya, masih bergelimang dengan cairan atau kelembapan kemaluan perempuan, pasti dia mengeluarkan lewat dari situ, masih ada cairannya, masih ada lendir-lendirnya. Maka itu ada juga suci. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian dari pendapat ulama Syafi'i, huwa tahirun bi ijma'il muslimin, janin itu adalah suci berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Wala yaji'u fihi al-khilaful ma'ruf fi najasati rutubati farjil mar'ah, dalam janin ini tidak bisa diberlakukan ke dalamnya perbedaan pendapat ulama tentang kenajisan kelembapan atau lendir yang keluar dari kemaluan perempuan. Taib, ammal mayyit, adapun mayyit, yakni yang mati, yang wafat, fafih khilaf lil ulama, jadi perbedaan pandangan ulama. Wali Syafi'i fihi qawlan, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. As-sahih minhuma, pendapat yang sahih dari dua pendapat yang beliau munculkan, annahu tahir, bahwasanya mayat muslim itu adalah suci. Walihada ghusl, oleh karena itu dia dimandikan. Walikawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslim la yanjus, orang mukmin itu, orang muslim itu tidaklah najis. Imam Bukhari mencantumkan ini di dalam sahihnya dari Ibn Abbas, tapi ta'liqan. Hadis ta'liq itu adalah ma hudhifa awwal sanadihi, ya, yaitu hadis yang dihapus sanadnya, awal sanadnya. Jadi langsung kepada misalkan qala fulan, tapi sanadnya tidak ada disebutkan. Itu namanya hadis mu'allaq. Imam Bukhari kalau dia mencantumkan hadis mu'allaq dengan bentuk jazam, dia katakan qala, yakni berkata si fulan, maka sanad yang telah dihapusnya dipastikan sahih. Tapi kalau seandainya dengan sighatut tamrid, yaitu sighatul pasif, yakni qila dikatakan, hukya diceritakan, ya, maka itu ini perlu dikoreksi. Ya, ini boleh jadi hadisnya atau riwayatnya lemah. Maka Imam Bukhari mencantumkan di dalam Sahih Bukhari-nya secara ta'liq, annal al-muslim la yanjusu hayyan wala mayta. Bahwasanya orang muslim itu tidak najis baik hidup maupun mati. Itu dari perkataan Ibn Abbas. Hada hukmul muslim, ini adalah hukum terhadap muslim. Jadi muslim bagaimanapun juga, dia keadaan dia punya hadas, dia keadaan dia punya junub, ya, maka dia tidaklah najis. Jadi kalau kesana ketemu dengan kita, berjumpa dengan kita, berdempetan tangan dengan kita, ya, dia tidak najis. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fa hukmuhu fi at-taharati wan najasati hukmul muslim. Hukum orang kafir baik di dalam taharahnya, kesuciannya, atau tentang kenajisannya, hukumnya sama dengan hukum muslim. Apa hukumnya? Orang kafir itu tidak najis, zatnya tidak najis, zatnya tidak najis. Seperti hukumnya muslim, muslim hidup dan mati dia tidak najis, begitu juga kafir. Hada madhabuna wa madhabul jamahir min as-salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat dari madhab kita, madhab Syafi'i, dan mayoritas ulama dari dahulu dan sekarang. Wa amma qawlullah ta'ala, adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najisu au najasun, innamal musyrikuna najasun, bahwasanya hanya saja orang musyrik itu adalah najis. Fal muradu najasatul i'tiqad wal istiqdar. Yang dimaksud dengan najasah di sini adalah najis keyakinan. Karena keyakinannya bercampur aduk dengan kesyirikan. Wal istiqdar, yaitu istiqdar itu menganggap kumuh. Ya, kumuh. Kenapa dikatakan kumuh? Mereka tidak tahu bagaimana cara bersuci. Ya, mereka suci, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara bersuci. Disitulah dianggap istiqdar, kumuhnya di situ. Walaysal muradu anna a'dha'ahum najasatun kanajasatil bauli wal ra'id. Bukan maksudnya anggota tubuh mereka itu najis seperti najis kencing dan kotoran. Tidak. Ya, wa nahwihima. فإذا ثبت الطهارة الآدم مسلما كان أو كافرا. Jika telah ditetapkan kesucian manusia, baik dia muslim atau kafir, dia adalah suci. فَلُعَفَ عِرْفُ فَعَرَقُهُ وَلُعَابُهُ وَدَمْعُهُ طَاهِرًا. Maka keringatnya, kemudian air ludahnya atau air liurnya dan air matanya adalah suci. Sawan kana muhdithan au junuban au haidan au nufasa. Baik dia itu punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya, hadas kecil au junuban, atau dia punya hadas besar, junub, atau dia haid perempuan atau nifas, maka hukumnya apa? Suci, anggota tubuhnya suci. Dia minum, bekas minumnya dikasih ke kita, suci. Orang kafir minum dari gelas, sisa dari gelasnya dikasihkan ke kita, suci. Wahada kulluhu biijma'il muslimin. Hal ini semuanya berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kama qaddamtuhu fi babil haid. Sebagaimana telah jelaskan dulu di masalah haid. Wa kadzalika subyan. Begitu juga dengan anak-anak kecil. Abnaluhum wa thiyabuhum wa lu'abuhum mahmulatun 'ala at-taharati hatta tatayaqqanu an-najasa. Maka badan anak-anak kecil, pakaiannya, air liurnya, itu semuanya adalah suci. Sampai kita yakin akan kenajisannya. Kalau seandainya baru kita tahu nampak dia najis, hatinya bergelimang dengan najis yang jelas, maka baru. Tapi selama tidak, maka itu tidaklah najis. Fatajuzu sholatu fi thiyabihim wal aklu ma'ahum minal ma'i' idza ghamasu aydihim fihi. Maka kalau begitu boleh salat dengan memakai pakaian mereka. Yani misalkan dia pakai sarung, dipakainya untuk keseharian, pasti ya kena keringat lah, ya. Lalu kita pakai pakaiannya, kain sarungnya untuk sholat, boleh. Kenapa? Keringatnya suci, dia adalah suci. Begitu juga boleh kita makan bersamanya dari memakan makanan yang cair, ya. Makan berdua bakso, gulai. Idza ghamasu aydihim fihi, misalkan kalau seandainya makan pakai gulai banyak kuahnya, lalu pakai tangan disuap tangan, pasti tangannya juga bersentuhan, maka itu tidak ada masalah. Wadala ilu hadha kulluha minas sunnati wal ijma' masyuratu wallahu a'lam. Dalil-dalil ini semua dari sunnah dan ijma' telah masyhur. Ya, begitu juga ya, dalil yang mengatakan dalam Al-Quran ayat 5 bahwa wanita ahli kitab boleh menikah dengan seorang muslim ya, pasti dia akan berhubungan badan. Kalau seandainya najis kan repot. Nah, ini bagian dari dalil mengatakan bahwa manusia itu adalah suci. Maka enggak ada keperluan kita untuk ya menganggap dia itu tidak bersih, tidak suci. Kecuali yakin kita najisnya. Contoh misalkan dia memakai minyak babi misalnya. Ya, digelimang badannya dengan minyak babi, tahu kita. Sudah berarti bukan hukum asalnya manusia itu suci. Ketika kita tahu bahwasanya di kulitnya itu bergelimang dengan sesuatu yang najis, ya, maka dia menjadi mutanajis, benda yang kena najis. Kalau seandainya dibersihkan, disucikan, maka dia akan menjadi bersih atau suci. Baik, dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis istihbabu ihtiram ahli al-fadl. Dalam hadis Abu Hurairah di atas terdapat di dalamnya anjuran untuk memuliakan ahlul fadl, seorang yang terhormat. Nabi yang jelas ahlul fadl. Maka kalau begitu juga ya, hendaklah kita menghormati orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki ya, keutamaan. Wa ayyuqirahum jali ayyuqirahum jali suhum wa masahibuhum. Hendaklah teman duduknya dan kawan-kawannya memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Fayakunu ala akmalil hay'at wa ahsanis sifat. Itu dengan cara hendaklah dia dalam kondisi yang terbaik, ya, dalam kondisi yang paling sempurna dan paling baik. Misalkan datang ya, orang yang terhormat misalnya, ya, seperti wali kota, ya. Datang wali kota ya, hendaklah kita hormati dia, baju kita baju yang baik. Jangan ketemu dengan dia enggak pakai baju misalnya. Kan enggak terhormat, pakai singlet aja misalnya. Atau pakai celana sampai ke lutut gitu aja. Enggak terhormat, hormat dia, ya. Wastahabbal ulama li talibil ilmi. Dianjurkan juga sebuah ulama untuk penuntut ilmu. أيحسن حاله في حالة مجالس شيخه. Untuk memperbaiki kondisinya pada saat dia duduk dengan masyayikhnya, dengan guru-gurunya. Ya, seorang ulama alim dengan gurunya lagi, entahlah dia duduk dengan kondisi yang baik. فَيَكُونُ مُتَطَهِّرًا مُتَنَظِّفًا بِإِزَالَةِ الشُّعُورِ الْمَعْمُورِ بِإِزَالَتِهَا. Maka hendaklah dia dalam kondisi yang suci, yang bersih, dengan menghilangkan bulu-bulu atau rambut yang diperintahkan untuk menghilangkannya. Ya. Contoh kumisnya jangan dibiarkan panjang, tapi dirapikan. Kalau jenggotnya dibiarkan, ya. Maaf bulu ketiaknya, kalau dicabut, ya. Kan tidak dinampakkan bulu ketiak, enggak, memang tidak dinampakkan. Tetapi subhanallah hikmahnya, bulu ketiak itu sumber aroma yang tidak sedap. wa izalatul rawaih al-kariha wal malabis al-makruha wa itu dalik, menghilangkan aroma-aroma yang tidak baik. Ya, pakai parfum. Kemudian pakaian yang tidak disukai. Jadi seorang ketika dia datang ke majelis hendaklah dia berpakaian yang baik, yang terhormat, yang tidak pakaian asal-asalan. Fa inna dhalika min ijlalil ilmi wal ulama. Karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari menghormati ilmu dan ulama. Wallahu a'lam. Di dalam hadis di atas, fi hadha al-hadith aidan min al-adab, di dalam hadis tersebut terdapat etika adab-adab yang lain, yaitu annal 'alima idza ra'a min tabi'ihi amran yakhafu 'alayhi fihi khilafu as-sawab sa'alahu 'anhu. Seorang alim, seorang guru, seorang ustaz, kiai, tuan guru, apabila dia melihat dari pengikutnya sesuatu perkara yang dikhawatirkan di dalam perkara itu yang salah, khilafus shawab, di dalam perkara itu terjadi kekeliruan, sa'alahu anhu, hendaklah dia tanyakan. Maksudnya guru tadi dilihat ada aneh nih, tanya. Ya, sebagaimana Nabi menanyakan Abu Hurairah, tadinya ada, loh kok seandainya kok hilang kemana nih? Ya, jangan-jangan dia benci, ya, jangan-jangan dia apa? Ditanya oleh Nabi, aina kunt, di mana kamu tadi? Lalu dijawab. Baik. Wa qala lahu sawabu wa bayana lahu hukmu. Lalu hendaklah dia katakan yang terbaik, ya, yang benarnya, dan dia jelaskan hukumnya. Jadi ketika ditanya tadi, oh, kata Abu Hurairah, saya tadi mandi, saya tadi junub lalu aku mandi, karena tidak mau duduk bersamamu dalam keadaan junub. Lalu Nabi jelaskan bahwa perkara yang seperti itu tidak ada masalah. Bahwasanya orang muslim itu bukanlah najis. Lalu Nabi menjelaskan hal tersebut. Baik. Ini dalam sisi bahasa, kata-kata yanjus berbahasa mudhari'nya, kondisi silat mudhari', bisa juga yanjas, yanjasu atau yanjusu, kembali kepada madinya, madinya juga najusa dengan najisa. Kalau seandainya najisa, maka mudhari'nya adalah yanjasu. Kalau seandainya madinya ada najusa, maka mudhari'nya adalah yanjusu. Kemudian ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Ya, innal mu'min la yanjus, kaum la yanjas. Ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa ungkapan kata-kata subhanallah atau Allahu akbar, ya, itu adalah perkataan yang dimaksud dengannya adalah ta'ajub, keheranan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar perkataan dari orang-orang yang baru masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon untuk menggantungkan senjata sebagaimana mereka juga memiliki, yakni orang-orang jahiliyah memiliki pohon untuk menggantungkan senjata supaya dapat berkah. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Laqad qultum ma qala banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan yang disembah sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan yang disembah. Jadi Nabi SAW mengucapkan Allahu Akbar bukan dalam memuji, ya, ta'ajub, ya, ungkapan ta'ajub. Begitu juga dengan Subhanallah. Ya, juga Nabi mengatakan kepada Aisyah ketika terjadi Ummu Sulaim datang menanyakan apakah wanita itu, ya, wajib mandi apabila dia bermimpi sebagaimana mimpinya laki-laki. Lalu Aisyah mengatakan, apakah wanita juga punya mani? Lalu Nabi mengatakan, subhanallah, dari mana datangnya kemiripan kalau tidak dari air mani. Ya, dijelaskan Nabi kalau seandainya air mani perempuannya lebih dominan, ya, maka dia mirip dengan ibunya. Ya, tahu, dikatakan disebutkan ala. Ala itu di atas, boleh jadi lebih dahulu maknanya, lebih juga lebih boleh juga artinya adalah lebih mendominasi. Kalau seandainya mani yang laki-laki ala di atas dari mani yang perempuan dengan penafsiran tadi, yakni baik lebih dahulu atau yang lebih mendominasi, ya, maka dia mirip dengan bapaknya. Jadi walhasil dan pembahasan kita pada hari ini bahwa orang muslim anggota tubuhnya, ya, tetap suci. Begitu juga manusia semuanya, dia adalah suci, kecuali kalau sesuatu yang kita yakin kita bahwa pada tubuh orang itu ada najis, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, dia memakai minyak, ada di suatu daerah untuk menghilangkan rasa dingin, ya, dia kasih minyak babi tanpa pakai baju dia di tempat yang dingin, ya, kalau gitu udah tidak syak lagi, selama zat itu ada pada tubuh orang tersebut maka tubuhnya adalah mutanajis, yaitu benda yang diselimuti oleh najis atau terkena najis. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak. Adapun dia memakan makanan, dahulu juga mereka memakan makanan, tapi tidak ada penjelasan dari Nabi SAW. Ya, maka tidak perlu disucikan, harus dikocok juga perutnya, disamak perutnya, enggak. Wallahu'ala. Adapun kalau dia menyentuh Al-Quran, sama dengan orang muslim yang punya hadas. Karena Nabi SAW di dalam surat yang dia kirim kepada Ahlul Yaman, beliau mengatakan, la yumassul Quran, la yumassul mushaf illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci bermakna di sini adalah lawannya adalah muhdis, ya, bukan zatnya, tapi hukum kondisinya. Orang kafir sudah jelas dia adalah muhdis, dia punya hadas, ya, minimal hadas kecil itu sudah pasti. Orang muslim aja dengan hadas kecil dia tidak boleh menyentuh Al-Quran. Baca Al-Quran silakan. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat ulama tentang masalah menyentuh Al-Quran. Wallahu a'lam. Apakah rokok itu najis? Tidak, rokok itu tidak najis. Nah, rokok itu dari tembakau. Tembakau itu tidak najis. Tapi yang tidak boleh itu adalah menghisapnya. Karena menghisapnya itu mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya? Di antaranya adalah memasukkan racun ke dalam tubuh. Kemudian itu bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Dan itu sudah diakui oleh semua orang. Sampai iklannya mengatakan merokok, rokok membunuhmu. Ya, itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, janganlah kalian mencemplungkan diri kalian sendiri, diri kalian sendiri di dalam kebinasaan. Dilarang. Allah sudah memberikan kepada kita kesehatan, lalu kita rusak, ini kufur nikmat. Sudah pasti kufur nikmat. Ya. Maka oleh karena itu kita lihat, ya, bukannya dia najis, tapi karena merokoknya itu akan merusak kesehatan dan itu kufur nikmat, dan itu juga itu yang diharamkan oleh ulama dasarnya. Kalau ada orang mengatakan itu hukumnya makruh, kenapa makruh? Karena tidak ada larangannya dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah jangan merokok. Maka kita katakan, apakah setiap yang tidak ada larangannya dari Al-Quran dan Sunnah hukumnya makruh atau hukumnya boleh? Kalau memang dalam kaidahnya seperti itu, berarti Anda mengatakan ganja itu adalah makruh. Ya, narkoba itu adalah makruh. Kan gitu jadinya. Ya, karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Oh, ada dalam Al-Qur'an apa? Yaitu mengkiaskannya kepada minuman khamar. Karena narkoba merusak akal. Bagus, Anda cerdas. Begitu juga rokok itu ada di dalam Al-Quran, di dalam logika kias. Apa? Dalam Al-Quran dilarang bunuh diri. Ya, merokok itu sama dengan bunuh diri, tapi berangsur-angsur. Itu logikanya. Ya, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan. Mayat yang sudah membusuk tidak najis, ya, tidak najis. Hanya saja kalau sudah membusuk biasanya secara kesehatan ya kita juga harus hati-hati karena ada apa namanya ulat atau apanya yang itu yang cukup berbahaya biasanya, atau virus yang ada di situ untuk berbahaya terhadap yang lain. Wallahu a'lam. Tapi secara najisnya tidak, dia tidak najis. Wallahu ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.